بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا ولجميع المسلمين أجمعين. وقال وبسناد المتصل إلى إمام الحافظ علي بن أحمد بن علي بن الحجر العسقلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه أنه قال بكتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب الجنائز قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات الموت رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه قال وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين رواه الثلاثة وصححه ابن حبان بعرق الجبين قال وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوا موتكم لا إله إلا الله رواه مسلم والأربعة مسلم dan أصحاب السنن لقوا موتكم لا إله إلا الله ini yang disyariatkan bahwasanya mengajarkan seorang muslim yang dalam keadaan sakarat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak lebih dari itu. Keliru sebagian kaum muslimin yang mentalkinkan saudaranya yang dalam keadaan sakarat dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, karena ini berat bagi orang-orang yang berada dalam keadaan demikian. Cukup dengan kalimat la ilaha illallah, ini ajarkan, tuntun mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, bukan asyhadu alla ilaha illallah, apalagi ditambah dengan syahadat rasul. Maka ini keliru dan ini sangat memberatkan. Maka cukup dengan la ilaha illallah. Qala wa an Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u 'ala mautakum Yasin rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa shahahu Ibnu Hibban. Hadis ini hadis dhaif diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i di dalam Sunan Al-Kubra, dan Ibnu Hibban di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Abu Utsman dan bukan Abu Utsman An-Nahdi, dari bapaknya. Keduanya ini, Abu Utsman ini dan bapaknya ini, adalah dua orang yang majhul. Ini hadis dhaif. Wallahu alam. Qala wa an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad shaqqa basaruhu fa aghmadahu thumma qala inna ar-ruha idza qubida ittaba'ahu al-basar fa dajjana sun min ahlihi fa qala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه رواه مسلم قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبارة متفق عليه قال وعنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته رواه البخاري. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه. Ini beratnya hutang yang ditanggung oleh seorang mukmin. Maksudnya jiwanya tergantung pada hutangnya. Sekalipun dia mati di medan perang sebagai mujahid fi sabilillah. Qala wa 'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fil ladzi saqata 'an rahilatihi famata iksiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayn muttafaqun 'alaihi. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. الحديث رواه أحمد وأبو داود. قال وعن أم عطية رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اكسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه. Muttafaqun alaihi wa fi riwayatin ibda'na bi mayaminiha wa mawadhi'il wudhu'i minha wa fil lafzi lil Bukhari fa dhaffirna sha'raha thalathata qurun fa alqainahu khalfaha. Ini tata cara memandikan jenazah dengan tiga bilasan atau lima bilasan atau ganjil. Kalau memang dibutuhkan lebih dari itu. Dan di antara bilasan air memandikan tadi, ya ini air yang dicampur dengan daun bidara. Dan kemudian juga air yang dicampur dengan kafur. Ini sebagai pengharum. Kafur baru kalau kita. Lalu di antara yang disunahkan juga terkait dengan jenazah perempuan, rambutnya di kalau kita istilah dikepang tiga, rambutnya dikepang tiga. Allahu a'lam. Qala wa 'an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabi baydin sahuliyatin min kursuf laysa fiha qamisun wala imamah. Muttafaqun alaih. Ini kafannya jenazah bagi laki-laki. Maka dianjurkan untuk tiga kain tanpa imamah, tanpa serban ataupun baju atau yang lainnya. Satu, tiga lembar kain saja. Dan disukai yang berwarna putih. Pada asalnya tidak disukai yang berwarna putih bukan berarti tidak boleh warna yang lain. Keliru sebagian orang memahami bahwasanya kafan itu harus berwarna putih. Namun jika ada warna putih atau dapat diusahakan warna putih itu lebih disukai. Qala wa 'an ibn Umar radhiyallahu anhu qala lamma tuwfiya Abdullah ibn Ubay ja'a ibnuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul ra'sul munafiqil Madinah. Ra'su munafiqil Madinah. Lama tuwfiya Abdullah ibn Ubay, jaa ibnuhu dan anaknya pun bernama Abdullah. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala a'tini qamisaka ukaffinhu fihi fa'atahu. Muttafaqun alaihi. Qala wa 'an ibn Abbas radhiyallahu anha anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala albasu bisa yalbisu, labisa yalbasu. Albasu min thiyabikum albayad, fa innaha min khairi thiyabikum, wa kaffinu fiha mautakum. Rawahul khamsah illa an-Nasa'i was-Shahahu at-Tirmidzi. Ini disukai kafan itu dari kain yang berwarna putih. Qala wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Rawahu Muslim. Hendaklah bagus dalam mengkafani. Qala wa anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatl uhudin fi thawbin wahid. ثم يقول أيهم أكثر أخذا بالقرآن فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصل عليهم رواه مسلم رواه البخاري. Ini dalam keadaan terbatasnya kafan, maka dibenarkan yang demikian ini, dan dalam keadaan kesulitan sehingga boleh dalam satu lahad itu dalam satu lahad itu beberapa jenazah. Namun hukum asalnya kafan itu disukai 3 bagi laki-laki, 3 lembar bagi laki-laki, dan dalam satu lahad hanya satu jenazah. Qala wa an Ali radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu la taghalu fi al-kafan fa innahu yuslabu sari'an. Rawahu Abu Daud. Yani larangan berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah, maka cukuplah seorang muslim itu membatasi diri dengan apa yang telah dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan larangan berlebihan, baik itu dalam bentuk israf ataupun tabzir, maka ini jelas. Qala wa ana Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha law mutti qabli faghassaltuki. Al hadis rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Shahih Ibnu Hibban. Hadis ini hadis sahih. Ini menunjukkan bahwasanya seorang suami dibenarkan untuk memandikan jenazah istrinya. Seorang suami dibenarkan untuk memandikan jenazah istrinya. Qala wa an Asma binti Umais radhiyallahu anha anna Fatimah radhiyallahu anha awsat an yughassilaha Ali radhiyallahu anhu. Rawahu Dharqutni. Hadis ini hadis hasan dengan sejumlah jalurnya. Dalam riwayat Dharqutni sanadnya dhaif, namun hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim juga Al-Baihaqi dari jalur lain dari Asma. Ini seorang suami boleh memandikan jenazah istrinya. Qala wa an Buraydah radhiyallahu anhu fi qissatil ghamidiyah allati amara nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rajmiha fi zina qala thumma amara biha fa sulliya alaiha wa dufinat. Rawahu Muslim. Ini pada kisah Ghamidiyah, perempuan yang berzina dan dia bertobat minta untuk dirajam, dan dia dimandikan lalu dikafani sebagaimana yang lain serta dikebumikan sebagaimana jenazah muslimin yang lain. Masyaallah. Syekh dia asmahai. Qala wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu ma qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatala nafsahu bima syaqisa falam yusalli alaihi. Rawahu Muslim. Nabi SAW tidak mensalati seorang yang membunuh dirinya. Adapun yang lain, wallahu a'lam, sebagian ulama mengatakan bagi keumuman kaum muslimin maka mereka tetap mensalati saudaranya yang melakukan dosa besar. Hanya bagi ahlul fadli lebih disukai untuk tidak ikut menyalatinya sebagai tahzir bagi kaum muslimin yang hidup. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissatil mar'ati allati kanat taqum al-masjid. قال فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت فقال أفلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا أمرها فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها متفق عليه. Ini bagi orang, bagi muslim yang terlambat untuk mensolati jenazah, maka dibenarkan mereka mensolati jenazah yang sudah dikebumikan di hadapan di kubur jenazah yang bersangkutan. Wazada muslim thumma qala inna hadhihi al-qubura mamlu'ah zulmatan ala ahliha wa inna Allah yunawwiruha lahum bi salati alaihim. قال وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا متفق عليه. Ini disyariatkannya salat ghaib. Namun dalam salat ghaib, wallahu alam, sebagian atau yang kita terima, kita dapatkan dari sebagian guru dan sebagian masyayikh bahwasanya salat ghaib dilakukan untuk jenazah yang dalam keadaan di besar kemungkinan tidak ada yang mensolatinya atau memang dipastikan tidak ada yang mensolatinya, seperti kasus Najasyi, karena Nabi SAW tidak diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam satu pun riwayat terkait dengan salat ghaib atas satu jenazah kecuali salat ghaib yang beliau lakukan untuk Najasyi. Sedangkan sebagian sahabatnya ada yang meninggal pada negeri-negeri yang jauh di dalam peperangan ataupun yang lain, sementara Nabi SAW tidak melaksanakan salat ghaib untuk mereka. Adapun Najasyi, maka beliau menerima dakwah Nabi SAW dengan menyembunyikan keislamannya sehingga kaumnya tidak mengetahui bahwasanya dia seorang muslim. Hadis terkait dengan larangan mengumumkan kematian ini zahirnya larangan mengumumkan kematian di masjid atau di mimbar-mimbar. Hadis tadi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi yang dihasankan oleh Tirmizi yakni larangan kana yanha 'anil na'yi, yakni mengumumkan kematian di masjid atau di mimbar-mimbar. Namun hadis setelahnya Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabatnya bahwasanya Najasyi telah meninggal. Lalu Nabi SAW mengajak sahabatnya untuk melaksanakan salat atas Najasyi. Wallahu a'lam. Qala wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anha qala astaghfirullahalazim. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم. Ini seorang muslim yang disolatkan oleh 40 jamaah laki-laki yang berada di atas tauhid dan sunnah. yang berada di atas tauhid yang mendoakannya, dan ini menjadi syafaat bagi si mayit atau si yang sudah meninggal. Qala wa an Samurah ibn Jundub au Jundab radhiyallahu anhu qala sallaitu wara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala imra'atin matat fi nisfasiha faqama wasataha, muttafaqun alaih. Dalam salat jenazah, jika jenazah itu laki-laki, maka imam berdiri pada posisi sejajar dengan kepala jenazah. Adapun jika jenazah itu adalah seorang perempuan, maka imam berdiri pada pertengahan badannya, dekat pinggang atau perutnya. Jika berkumpul beberapa jenazah, maka didahulukan jenazah yang laki-laki. Ya, ini maksudnya jenazah yang paling dekat dengan imam adalah jenazah laki-laki, yang tepat berada di langsung antara imam dan kiblat, maka itu jenazah laki-laki, baru kemudian setelah itu jenazah perempuan. Sekalipun jenazah laki-laki tadi adalah yang kecil, sementara jenazah perempuan tadi adalah jenazah perempuan dewasa. Dan boleh juga mensolatkan satu persatu jika memang tidak menyulitkan. Wallahu a'lam. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala ibnay baydha fil masjid, rawahu Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya salat jenazah boleh dilakukan di dalam masjid selama tidak dikhawatirkan meninggalkan kotoran bagi atau di dalam masjid tersebut. Qala wa an Abdurrahman ibn Abi Layla qala kana Zaid ibn Arqam yukabbiru ala janaizina arba'an wa inna ukabbara ala janazati khamsan. Fasa'altu faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha, rawahu Muslim wal arba'ah. Qala wa an Ali radhiyallahu anhu annahu kabbara ala Sahl ibn Hunayf sittan wa qala innahu Badri, rawahu Sa'id ibn Mansur wa asluhu fil Bukhari. Sa'id bin Mansur di dalam musnadnya, dalam musnad atau sunan Sa'id ibn Mansur, diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Razak dalam musannaf keduanya. Dan asalnya ada di dalam Al-Bukhari. Dan ini menunjukkan asalnya minimal takbir di dalam salat jenazah itu 4. Namun bagi orang tertentu sesuai dengan keutamaannya di dalam Islam, dapat ditambahkan seperti yang dilakukan oleh Ali terhadap ahli Badr. Di antara alasan Ali menambahkan lebih dari 4 adalah karena Sahal bin Hunayf adalah ahli Badr. Qala wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ala janazina arba'an wa yaqra'u bi Fatihatil Kitabi fi takbiratil ula, rawahu Syafi'i bi isnadin rawahu Asy-Syafi'i bi isnadin dhaif. Asy-Syafi'i meriwayatkan hadis ini dengan jalur Ibrahim bin Muhammad syekhnya, dan beliau ini adalah matruk. Hadisnya dilemahkan oleh ahli hadis, ahli kritik hadis, di antaranya Al-Iraqi dan Nawawi sendiri. Wallahu a'lam. Yang jelas tata cara salat jenazah pada rakaat pada takbir pertama membaca Al-Fatihah. Tidak dimulai dengan istiftah. Qala wa an Talhah ibn Abdullah ibn Auf qala sallaitu khalfa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ala janazah faqara Fatihatul Kitab faqala li ta'lamu annaha sunnah rawahu al-Bukhari. Ini menjaharkannya. Asalnya dalam salat jenazah tidak dijaharkan. Tapi ini dijaharkan oleh Ibn Abbas agar dalam rangka mengajarkan manusia. Qala wa an Auf ibn Malik radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazah fa hafiztu min du'aihi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi min al khataya ya kama naqqaita thawbal abyad min ad danas وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقيه فتنة القبر وعذاب النار رواه مسلم. إني salah satu doa yang dibacakan di dalam atau dibacakan untuk jenazah di dalam sholat jenazah. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala janazah yaqulu Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تضلنا بعده رواه مسلم والأربعة. قال وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء rawahu Abu Daud wa sahahu Ibnu Hibban. Ini diperintahkan untuk berdoa dengan ikhlas bagi kebaikan si mayit. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونها عن رقابكم متفق عليه. Ini yang disunnahkan terkait dengan jenazah yaitu menyegerakan penyelenggarannya sehingga sampai dikebumikan. Keliru sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian saudara kita, mereka mendiamkan jenazah itu beberapa saat dalam rangka menunggu sebagian dari ahli keluarganya. Maka yang benar adalah menyegerakan penyelenggaraan terhadap jenazah tersebut jika memang telah dipastikan tidak bernyawa, yakni setelah meninggal, benar setelah meninggal. Salat atas jenazah tadi, kita ringkas. Pertama, jika jenazah ini adalah jenazah laki-laki, maka imam berdiri pada posisi sejajar dengan kepala jenazah. Namun jika jenazah ini adalah jenazah perempuan, maka imam berdiri pada pertengahan tubuh dari posisi sejajar dengan pertengahan tubuh dari jenazah pada bagian perut atau dekat ke pinggangnya. Dan jika berkumpul beberapa jenazah, jenazah yang paling dekat dengan imam adalah jenazah laki-laki. Dan boleh juga disolatkan satu persatu jika memang tidak menyulitkan. Wallahu a'lam. Kemudian dengan 4 takbir. Takbir pertama membaca Al-Fatihah. Wirid pertama baca Al-Fatihah, dan asalnya dalam sholat jenazah ini adalah sirriyah. Baik, sholat tadi dilakukan di siang hari ataupun di malam hari. Kemudian takbir kedua, lalu sholawat atas Nabi SAW. Sebagaimana sholawat dalam tasyahud. Ini sholawat Ibrahimiyah. Kemudian takbir untuk yang ketiga, lalu berdoa bagi si mayit. Dengan doa yang telah disebutkan tadi, dari dua hadis tadi. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina, atau Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, dan seterusnya. Kemudian jika mayat ini adalah, jika jenazah tadi ada jenazah anak kecil, maka boleh dengan tambah doa Allahumma ja'alhu salafan li walidihi wa faratan wa ajran. Kemudian takbir lalu boleh ditambah dengan doa yang lain setelah takbir keempat ini, misal dengan doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Kemudian setelah itu salam. Salam cukup dengan salam ke kanan. Jika salam ke kanan dan ke kiri, maka ini boleh. Jika seorang terlewatkan dari sholat jenazah tadi, sementara imam masih dalam keadaan sholat atau kaum muslim masih dalam keadaan sholat, maka dia ikut dengan sholat ini tadi. Lalu apa yang tertinggalkan dari kaifiat sholat ini tadi, dia sempurnakan. Dia sempurnakan. Jika seorang tertinggal sholat ini sebelum jenazah tadi dikebumikan, maka dia boleh mensolatkan atau membuat jamaah baru, lalu mensolatkan sebagaimana telah disebutkan di awal. Namun jika jenazah ini telah dikebumikan, maka boleh baginya untuk melaksanakan sholat jenazah ini di kuburannya. Wallahu'alam, ini tata cara sholat jenazah. Qala wa anhu ay anib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shahida al-janazata hatta yusalla 'alayha falahu qiratun wa man shahidaha hatta tudfana falahu qiratan qila wa man qiratan qala mislu jabalayn al-'azimayn muttafaqun 'alayhi wa li Muslim hatta tuwda'a fil lahdi wa lil Bukhari man tabi'a ahjana Man tabi'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alayha wa yufragha min dafniha fa innahu yarji'u bi qiratayn kullu qiratin mithlu Uhud. Ini ganjaran bagi orang yang ikut dalam penyelenggaraan jenazah sampai dia disolatkan atau sampai dia dikebumikan. Qala wa an Salim an abihi annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yamshuna amama janazah rawahu al-khamsah wa sahahu Ibn Hibban wa 'allahu an-Nasa'i wa Ta'ifatun bil irsal. Hadis ini hadis sahih. Dan diriwayatkan oleh jamaah dengan mausul. Adapun yang meriwayatkan secara irsal seperti yang dita'lil oleh sebagian, seperti yang diisyaratkan oleh Al-Hafiz di sini, ini hanya ini menyelisihi riwayat jamaah. Maka yang dikatakan dalam keadaan ini, yang mursal, riwayat mursal diriwayatkan secara syadz. Sehingga hadis ini secara zatnya tidak cacat dengan sebab adanya riwayat mursal tadi. Karena riwayat mausul ini diriwayatkan oleh jamaah. Dan dalam keadaan seperti ini bisa dikatakan bahwasanya riwayat mausul ini adalah ziyadatu siqah maqbulah. Dan hadis ini pun memiliki syahid dari hadis Anas bin Malik yang sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. قال وعن أمي نعم وعن أمي عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع Al-janaiz wa lam yu'zam 'alaina muttafaqun 'alaih. Ini menunjukkan bahwasanya larangan terhadap perempuan untuk mengantarkan jenazah adalah larangan yang litanzih, tanzihan, bukan haram. Karena Mu'atiyah mengatakan walam yu'zam alaina. Wallahu alam. Adapun tadi, maka seorang boleh berjalan dalam mengiring jenazah ini, berjalan di depan jenazah, atau dalam satu keadaan berjalan di belakang jenazah. Wallahu alam. Qala wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytumul janazah faqumu faman tabi'aha fala yajlis hatta tudha. Muttafaqun alaih. Ini di antara sunnah dalam mengiringi jenazah. Pertama, jika melihat jenazah diusung, maka Nabi SAW memerintahkan untuk berdiri. Ini yang dianjurkan. Dan jika ingin mengiringi jenazah tadi ke pekuburan, maka janganlah pelayat dan pengiring ini tadi duduk sebelum atau sampai jenazah tadi diletakkan di dalam lahat. Qala wa an Abi Ishaq anna Abdullah ibn Yazid radhiyallahu anhu adkhala al-mayyit min qibali rijlai al-qabr wa qala hadha min as-sunnah akhrajahu Abu Daud. Memasukkan jenazah dari sisi arah kiri. Dari sisi arah kiri. Jenazah diletakkan di dalam lahat dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Kalau kita di Indonesia berarti kepalanya mengarah ke utara. Nah, di antara sunnah di sini memasukkan jenazah tadi di melalui arah selatan dari liang lahat atau kuburnya. Ini yang dianjurkan. Di samping itu juga ini untuk memudahkan memasukkan jenazah tadi ke dalam lahat. Qala wa 'an ibn Umar radiyallahu anhu ma'ani nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza wada'tum mautakum fil qubur faqulu bismillahi wa ala millati rasulillah akhrajahu ahmad wa abu daud wa nasa'i wa as-sahawi ibn hibban wa 'allau darakutni bil waqfi. Hadis ini hadis sahih. Memasukkan jenazah tadi melalui arah kakinya, bagian kaki, kepala dahulu dimasukkan dari arah sebelah kaki. Kemudian ketika meletakkan pada lahat dengan mengucapkan bismillahi wa ala millati rasulillah. Qala an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kasru 'azmil mayyit ka kasrihi hayyan rawahu Abu Dawud wa bi isnadin 'ala syarti Muslim wa zada Ibnu Majah min hadisi Ummi Salamah fil ismi. Qala wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala al-hidu li lahdan wansibu alayya al-labin al-labin nasban nasban. Wansibu alayya al-labina nasban. Bata, nam, labin. Bata atau batu. Al-labina nasban. Wansibu alayya al-labina nasban. Kama suni'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan untuk berwudu menghadapi kematian. Walil Baihaqi an Jabir nahwuhu wa zada wa rufi'a qabruhu 'anil ardi qadra shibrin wa sahahu Ibnu Hibban. Hadis ini hadis hasan dengan sejumlah jalurnya, hasan dari ghairih. Ini menunjukkan bahwasanya bagian kuburan, bagian tanah kuburan itu lebih ditinggikan dari tanah Sebagian orang memahami keliru perintah Nabi SAW untuk meratakan kuburan, sehingga yang dipahami secara keliru adalah meratakan kuburan dengan rata sama sekali, seperti lapangan biasa saja. Maka ini tidak tepat. Yang dimaksud dengan perintah Nabi untuk meratakan kuburan tadi, ini meratakan bangunan yang didirikan di atas kuburan tadi. Adapun kuburan itu sendiri, maka dibenarkan untuk ditinggikan seukuran sejengkal dari tanah sebagai tanda bahwasanya itu adalah kuburan. Dan ini ya sunnah yang berlaku sejak dahulu. Qala wa li Muslim anhu nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu jassas al-qabr. Yani mengkapur kubur karena kita serupa seperti membuat bangunan atau menemboknya. Wa ayyu qa'ada alaihi wa ayyu bana alaihi. Juga dilarang untuk duduk di atas kuburan. Juga dilarang untuk membangun bangunan di atas kuburan tadi. Menembok juga dilarang ataupun membangun di atas kuburan tadi. Maka kuburan tadi dibiarkan begitu saja. Hanya saja dia lebih ditinggikan daripada tanah di sekitarnya. Sebagian saudara kita ketika mengantarkan jenazah ke kuburan, maka mereka melanggar ini. Banyak hal ini yang dilanggar. Di antara mereka duduk di atas kuburan, atau di antara mereka malah menginjak kuburan atau sekedar melangkahi kuburan. Ini seluruhnya adalah hal-hal yang terlarang. Qala wa an Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Utsman ibn Mad'un wa ata al-qabr fa hatha alaihi thalatha hasayat wa huwa qa'im rawahu Dharqutni. Qala, yani dengan menaburkan tanah sebelum ditimbun sehingga tertutup, ditaburkan tanah terlebih dahulu tiga taburan. Dan termasuk sunnah ke kuburan, termasuk juga jika kita mengantarkan jenazah kuburan, maka masuk kuburan dalam keadaan melepaskan alas kaki. Dan ini diantara sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Qala wa an Utsman radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala astaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tasbit fa innahu al-an yus'al. Rawahu Abu Daud wa sahahu al-Hakim. Ini ketika jenazah telah dikebumikan, maka disyariatkan untuk berdoa bagi jenazah. Dan doa ini tidak dipimpin, tidak secara berjamaah, tapi dilakukan oleh sendiri-sendiri. Lalu memintakan pada Allah untuk diberikan bagi saudara yang telah dikuburkan ini at-tasbit, yakni tasabut di atas agamanya ketika karena dia sedang ditanyakan. Sehingga dia ditasbih di sini agar dia diberikan oleh Allah taufik sehingga dia mampu menjawab fitnah atau soal dari bagi setiap orang yang mengalami hal ini. Ini pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Qala wa an Dhamrah ibni Habib ahad at-tabi'in qala kanu yastahibbuna idza suwiya 'ala al-mayyit qabruhu wa ansarafa an-nasu 'anhu ayyu qala 'inda qabri ya fulan qul la ilaha illa Allah 3 marat ya fulan qul rabbi Allah wa dini al-islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Sa'id ibn Mansur mauqufan wa Tabarani nahu min hadis Abi Umamah marfu'an ma mutawwalan. Hadis ini dilemahkan oleh Imam Nawawi dan Imam Al-Iraqi juga Ibnu Qayyim. Karena di dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang majhul terkait dengan mentalkin mayit yang telah dikebumikan ini. Wallahu a'lam, pembahasan terkait dengan mentalkin mayit yang telah dikebumikan ini bisa dirujuk dalam kitab-kitab fikih. Qala wa an Buraidah ibni al-Husayb ibni al-Aslami qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha rawahu Muslim zadat Tirmidzi fa innaha tudzakkirul akhirah zad Ibn Majah min hadis Ibn Mas'ud wa tuzahidu fid dunya. Ini disyaratkan untuk berziarah kubur dalam rangka mengingat kematian, mengingat akhirat, sehingga juga dalam rangka dapat melunakkan hati sehingga tidak begitu menjadi orang-orang yang terlalu mencintainya. Ini tujuan utama dalam ziarah kubur. Bukan dalam rangka tabarruk dengan ahli kubur ataupun tawasud dengan ahli kubur. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil qubur akhrajahu Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban. Hadis ini hadis sahih. Namun lafaz yang mahfuz adalah zawaratil kubur dengan mubalaghah, bukan zairatil kubur, zawaratil kubur. Hal ini dijelaskan oleh sebagian ulama, di antaranya Ibnu Abdul Bar juga di dalam At-Tamhid dan atau yang lainnya, bahwasanya yang dimaksud di sini adalah perempuan yang terlalu banyak melakukan ziarah kubur. Adapun ziarah kubur dalam bentuk yang ma'ruf bersifat adi seperti kebiasaan saja, maka ini tidak masalah. Tapi yang dilarang di sini adalah zawarat, ini yang terlalu banyak bolak-balik ke kuburan. Karena dikhawatirkan bagi perempuan dalam hal yang seperti ini bentuk meratapi. Allahu a'lam. Qala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'ihatal wal mustami'ah akhrajahu Abu Daud. Mustami'ah yakni yang mendengarkan dan suka kepada niyahah, ratapan. Adapun larangan meratap ini sabit, adapun hadis ini hadis dhaif. Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Hasan bin Uqbah dari ayahnya, dari kakeknya. Ketiga orang ini adalah du'afa, musasal bid du'afa. Wallahu a'lam. Qala wa an ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat akhadha 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nanuha, muttafaqun alaihi. Ini larangan untuk niyahah, meratapi mayit, muttafaqun alaihi. Qala wa an Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi, muttafaqun alaihi. Wa lahum anahu 'anil Mughirah ibn Syu'bah. Ini dengan lafaz innal mayyita yu'adzibu bibuka'i ahlihi. Yang dimaksud dengan buka di sini adalah buka niyah. Wallahu a'lam, sebagian ulama membawakannya pada mayit yang lalai dalam mendidik keluarganya sehingga ketika dia meninggal keluarganya pun melalaikan atau menabrak apa yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala syahidtu bintan lin nabi sallallahu alaihi wasallam tudfanu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun 'inda al-qabri fa ra'aitu 'aynayhi tadma'an. Rawahu al-Bukhari. Ini menunjukkan bahwasanya menangis terkait dengan kemalangan, musibah yang diterima termasuk kematian ahli keluarga, ini bukan hal yang dilarang. Namun yang dilarang adalah niyahah, meratap. Bahkan dalam riwayat yang lain terkait dengan kematian Ibrahim, Nabi SAW mengingatkan bahwasanya ini adalah rahmah, kasih sayang. Qala wa an Jabir radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tadfinu mautakum bil laili illa an tuttaru ilaihi akhrajahu Ibn Majah wa asluhu fi Muslim lakin qala zajara ay yuqbara ar-rajul bil laili hatta yusalli alaihi. Wallahu a'lam. Boleh saja menguburkan jenazah di malam hari jika memang terpaksa untuk demikian. terkait dengan pemahaman yang keliru terkait dengan menangis terhadap atas kematian keluarga atau orang yang dikasihi, keliru dalam memahami larangan niyahah. Perlu digarisbawahi, menangis tidaklah identik dengan niyahah. Menangis tidaklah identik dengan niyahah. Bahkan niyahah sendiri pun tidaklah lazim dengan tangisan. Terkadang tanpa tangisan pun seorang melakukan suatu bentuk perbuatan yang masuk dalam kategori niyahah, meratapi, walaupun tanpa tangisan. Maka di sini ada sebagian orang yang ketika seorang perempuan ketika anaknya meninggal di hadapannya dalam kecelakaan misalnya, karena kuatnya pemahaman yang keliru ini bahwasanya menangis itu identik dengan niyahah, maka dia sama sekali tidak menangis dengan itu. Ini suatu bentuk hal yang nakis. Terusnya Nabi sendiri SAW mengatakan ini bentuk rahmat. Bahkan man la yarham la yurham. Jangan sampai kita keliru dalam memahami agama ini sehingga mematikan kasih sayang yang telah Allah berikan bagi setiap makhluknya, terlebih mukmin, terlebih seorang mukmin, terlebih bagi orang-orang yang memang dicintai. Qala wa an Abdullah ibn Ja'far radhiyallahu anhuma qala lamma ja'a na'yu Ja'far hina qutila qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yasghaluhum akhrajahu al-khamsah illa an-nasa'i. Ini jika memang keluarga ahli mayit kesulitan ini disyariatkan atau dianjurkan, disukai bagi tetangga untuk membantu hal ini. Berbeda dengan kebanyakan sebagian di lingkungan kita, justru keluarga mayit yang memaksa diri untuk menyiapkan hidangan. Terkadang bahkan untuk ini mereka harus berhutang atau sebagainya pada sebagian negeri, sebagian kampung. Dan ini keliru. Dan Syafi'i sendiri mengisyaratkan bahwasanya boleh memandang yang seperti ini adalah ini yang disebut dengan maktam yang diharamkan ini. Bahkan sebagian riwayat dari sahabat mereka mengatakan berkumpul pada rumah mayit yang semisal ini bentuk niyahah. Dan niyahah sudah dibahas adalah haram. Qala wa an Sulaiman ibn Buraidah an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir assalamu ala ahli diyari minal mu'minin wal muslimin. Assalamu ala ahli diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insha'allahu bikum lahiqun. As'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Rawahu Muslim. Ini doa yang dibacakan oleh seorang yang masuk ke pekuburan. Assalamu ala ahli diyari minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lalahiqun. As'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Qala wa 'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburil Madinah fa aqbala alaihim bi wajhi fa qala assalamu alaikum ya ahlal quburi yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Rawahu Tirmizi wa qala hasan. Hadis ini dhaif dengan lafaz ini. Di dalam sanadnya terdapat seorang rawi bernama Qabus bin Abi Utsibyan. An-Nasai berkata terkait dengan orang ini, laisa bil qawi, bukanlah orang yang kuat dalam hafalan atau riwayat. Ibnu Hibban mengatakan radhiul hifz yanfardu an abihi bima la asla lahu. Nah, dan ini adalah riwayat dari bapaknya. Dan ini hadis ini yang diriwayatkan Tirmizi ini dengan lafaz ini adalah riwayat Qabus bin Abi Dzibyan dari bapaknya. Dan Ibnu Hibban mengatakan seorang yang rusak hafalannya, jelek hafalannya, dan menyendiri dalam meriwayatkan hadis dari bapaknya dengan hadis yang tidak memiliki asal. Dan ini adalah hadis yang dia riwayatkan dari bapaknya sehingga tidak dapat dijadikan hujah. Wallahu a'lam. tahsinnya Tirmizi di sini barangkali hasan di li ghairihi dengan syawahidnya dan mutaba' dengan syawahidnya dan mutaba'ahnya. Karena makna dari ucapan ini pun sabit dari hadis sahih seperti hadis sebelumnya. Qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu al amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu. Rawahu al-Bukhari wa rawa Tirmizu 'anil Mughirah nahwahu wa lakin qala fatu'dzul ahya. Ini larangan untuk mencela muslim atau orang yang telah meninggal. Maka bagi setiap muslim untuk memperhatikan hak-hak saudaranya. Pada hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabu muslim fusuk wa qitaluhum kufur. Mencela, mencaci muslim itu kefasikan. Sedangkan membunuhnya adalah kekufuran. Ini bagi muslim yang hidup. Dan larangan ini pun berlaku bagi muslim yang telah meninggal. Terlebih bagi muslim yang telah meninggal, Nabi sendiri mengatakan la tasubbul amwat. Jangan kalian mencela orang-orang yang telah meninggal. Jika memang perlu disebutkan, memberikan tahzir dan sebagainya, itu dalam rangka sesuai dengan kebutuhan. Karena tajrih terhadap muslim ini asalnya adalah asal satu bentuk ghibah. Satu bentuk ghibah yang, dan riba ini diharamkan. Hanya syariat ini membenarkan suatu yang diharamkan ketika memang hal tadi dibutuhkan. Sehingga ini bentuk satu bentuk darurat. Dan darurah tuqaddiru biqadriha. Ad-darurah tuqaddiru biqadriha. Tidak seperti kebanyakan orang hari ini mentajrih saudaranya secara berlebihan, bahkan tidak pada tempat yang layak untuk dijarah. Karena memang terjadi persengketaan antara keduanya atau kecemburuan yang lainnya, sehingga sebagian melampaui batas dalam membicarakan keburukan saudaranya. Bahkan terkadang suatu keburukan yang tidak dimiliki oleh saudaranya, tapi dinisbatkan secara zalim pada saudaranya. Dan ini seluruhnya haram. Terlebih jika orang ini telah meninggal. Nabi bersabda, la tasubbul amwat. Naqifuna insyaAllah. Ba'dahu kitab az-zakah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.